jangan sembunyikan dirimu. Lihatlah, lihat sekelilingmu. Bunga-bunga kan menyapa riang dan tersenyum kepadamu. Senang sekali bila kau sabar menanti. Kumbang-kumbang menari, tersenyum dan bernyanyi, dan mengerti kau menanti. Jangan bimbangkan diri, kumbang menggoda lagi hingga di bunga melati. Senyum senang sekali bila kau sabar menanti. Kumbang-kumbang menari, tersenyum dan bernyanyi, dan mengerti kau menanti.